Ayo, kita mau yang lagi. Semuanya, selamat menjalan sore. Ayo, ada pastel. Thank you, pastel community. Halo, semuanya, mana temannya Indonesia? RM Cirebon Selatan, RM Cirebon, RM Cirebon Lawe Subang. Sudah ma, aku tak jumpa dengan kamu sudah lama. Kamu tak memperhatikan ku, rindunya hatiku. Rindu ingin bertemu, ku ingin dirimu selalu di sisi. Tangannya semua di atas dong.